Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung, khususnya perjumpaan kita dengan ilmu dan kebersamaan kita dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nasihat para ulama itu, kita itu harus hidup dengan ilmu. Kita harus hidup dengan ilmu. Karena ilmulah inti dari semua ini. Allah itu menciptakan semua ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ta'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir." Agar kalian berilmu bahwa Allah yang menciptakan dan bahwa Allah yang mampu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi dijelaskan oleh sebagian para ulama memang tujuan ini semua adalah untuk hidup dengan ilmu. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin Allah muliakan, selalu ingat bahwa man thabata nabat, barang siapa yang konsisten dia akan tumbuh. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu faktor terpenting adalah konsisten. Man thabata nabat, barang siapa yang konsisten dia akan tumbuh. Oleh karena itu, seringkali kita lupa bahwa hidup itu tentang rutinitas. Bagaimana kita merutinkan kebaikan, merutinkan ilmu dan amal, merutinkan akhlak yang mulia, merutinkan iman setiap derap langkah dan hembusan nafas kita, merutinkan iman dan akidah dalam setiap masalah dan problematika hidup kita. Jadi hidup itu rutinitas, hadirin. Barang siapa bisa merutinkan itu, maka dia akan berhasil. Dan disitulah letak sulitnya jadi orang berhasil. Karena dia dituntut bukannya sekali dua kali. Dia dituntut konsisten dan rutin, atau rutin dan konsisten pada rutinitas tersebut. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Memang seringkali menjenuhkan. Malas datang. Makanya kan likulli syirratin fatrah, kata Nabi SAW. Setiap di sela-sela masa semangat itu tuh ada masa jenuh, ada masa futur. Tapi tetap kata Nabi SAW, barang siapa yang ketika jenuh ke sunnahku, maka dia akan selamat. Dan Nabi SAW juga menyampaikan, kalau ketika jenuhnya keluar dari sunnahku, itu yang celaka. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, pentingnya konsistensi. Dan kita tuh beribadah bukan hanya ketika lagi semangat aja, tapi ketika lagi jenuh pun harus tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan konsep berhasil semua pihak di setiap bidang. Gitulah hadirin. Jadi ini yang perlu kita camkan. konsistensi dan merutinkan ilmu dan amal itulah kunci keberhasilan hidup. Maka selalu bersyukur dan minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang berikutnya, hadirin, jaga syahadatan kita, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan marilah kita selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di penghujung bab ini dan kita jelaskan kesimpulan dari bab ini biidznillah taala. Bab yang sangat penting yang dibawakan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadirin yang Allah muliakan, kemarin kita sudah bahas hadis yang sangat mengkhawatirkan kita, itu bagaimana ada seseorang yang dilemparkan ke dalam api neraka, lalu isi perutnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mutar-mutar, lalu dalam kondisi demikian dia ditanya oleh ahli neraka, dan ahli neraka, hadis yang lalu, jangan lupa hadis yang lalu, dan penghuni neraka itu bertanya kepada dia bahwa kenapa engkau ada di sini, bukankah engkau yang mengajak pada kebaikan dan kau yang mencegah pada kemungkaran. Dan dia dengan jujurnya mengatakan bahwa aku mengajak kepada kebaikan dan aku tidak mengerjakan, dan aku melarang kemungkaran dan aku mengerjakannya. Hadirin yang Allah muliakan, bab ini menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya keselarasan antara ucapan dan perbuatan kita. Pentingnya keselarasan antara ucapan dan perbuatan kita. Dan kita sepakat gak ada yang bisa sempurna menselaraskan hal tersebut. Bagaimana bisa sempurna sedangkan Rasulullah SAW menjelaskan tentang hakikat diri ini, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan dan yang terbaik dari mereka adalah orang yang bertaubat, atau orang yang banyak bertaubat, mohon maaf, tawwabun, banyak bertaubat. Gak ada yang sempurna, hadirin. Namun jangan sampai itu jadi pola. Apa yang kita sampaikan, yang kita dakwahkan, itu memang benar-benar kita gak jalankan. Ini yang bahaya. Dan upaya untuk menselaraskan itu harus tetap ada. Upaya menjadi teladan itu harus tertancap dalam diri ini. Upaya untuk menjauhi sifat munafik, karena perbedaan antara ucapan dan perbuatan itu kan ciri-ciri orang munafik, hadirin. Ciri-ciri orang munafik. Nah, upaya untuk menjauhi kemunafikan itu harus tetap ada. Harus tetap ada. Makanya para ulama kita mengatakan seperti dijelaskan oleh Al-Imam Al-Auza'i, innal mu'min yaqulu qalilan wa ya'malu katsira. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bicaranya sedikit dan amalnya banyak. Wa innal munafiqa yatakallamu katsiran wa ya'malu qalila. Dan orang munafik itu sebaliknya, bicaranya banyak, bicaranya besar, dan amalnya sedikit, actionnya sedikit. Jadi upaya menjauhi kemunafikan itu harus terus kita kampanyekan ke diri kita. Apa yang kita sampaikan untuk mengajak orang menjadi baik dan mencegah kemungkaran itu harus berusaha kita jalankan dan amalkan untuk diri kita. Adapun nanti tergelincir khilaf sebagai seorang manusia yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata, atau yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 28 wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, maka siapa yang bisa menghindar dari hal itu semua, hadirin? Semua kita khilaf. Tapi jangan disengaja dan jangan dibiarkan itu jadi pola gitu loh. Maksud pola apa sih? Iya, pokoknya setiap kita ngomong ke kanan, perbuatan kita ke kiri. Kita bilang, nyampaikan ke kiri, perbuatan kita ke kanan. Dan kalau dinasihati gak mau terima, buat benteng pertahanan. Padahal nasihat itu benar-benar wajih, benar-benar tepat sasaran. Kecuali kalau misalnya ini masalah khilaf yang kuat, kita mengikuti ulama yang ke kanan, teman kita mengikuti ulama yang ke kiri, dan ini khilaf yang ditoleransikan, itu bukan pembicaraan kita. Tapi ini jelas-jelas kita salah, dan kita nyampaikan bukan seperti itu ke orang. Jadi ini yang perlu kita camkan. Kita tuh manusia yang penuh kekurangan, tapi terus berusaha jadi teladan, terus berusaha menyamakan frekuensi antara apa yang kita sampaikan dan apa yang kita perbuat. Tetap berusaha jadi wali Allah dimanapun berada. Kata Bilal bin Sa'ad, la takun waliyan lillahi fil alaniyah wa'aduwahu fisir. Jangan sampai Anda menjadi wali Allah ketika di hadapan orang, tapi jadi musuh Allah ketika sendirian. Jangan sampai kita jadi wali Allah ketika di hadapan publik, tapi jadi musuh Allah di hadapan istri dan anak-anak. Gitu. Di luar ramah di sama istri, sama anak-anak kasar. Jangan jadi wali Allah di hadapan ibu-ibu pengajian, tapi jadi musuh Allah di hadapan suami. Gitu loh. Nggak taat sama suami dan lain sebagainya. Itu hal yang penting. Jadi upaya untuk itu tuh harus kita perjuangkan. Begitu kita tergelincir, kita taubat sama Allah. Khilaf, taubat sama Allah. Itu hal yang perlu kita renungkan, hadirin Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan, pelajaran penting juga buat kita semua, khususnya berbicara bahwa ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar dan ini mencakup kita semua loh, bukan ini bukan hanya tentang bab ini, bukan hanya tentang ulama, bukan hanya tentang ustaz, bukan tentang kiai kita. Ini untuk kita semua, karena setiap kita harus amar ma'ruf nahi mungkar ke istrinya, istri ke suami, suami istri ke anak-anak, anak ke orang tua, mertua ke mantu, mantu ke mertua. Ini tentang kita. Bab ini nih tentang kita, hadirin. Bukan hanya yang terlibat di dunia dakwah. Makanya kemarin tuh ada banyak pertanyaan, apa saya mundur aja di dunia dakwah? Loh, kalau kita gak mau amar ma'ruf nahi mungkar, bukan mundur dari dunia dakwah, mundur dari kehidupan. Gitu. Gitu. Ya udah gak usah nikah aja. Karena konsekuensi nikah, Anda harus amar ma'ruf nahi mungkar kepada istri Anda. Itu konsekuensi nikah. Jadi bukan mundur dari dunia, mundur dari kehidupan. Jangan nikah. Jangan punya anak. Karena konsekuensi punya anak itu, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar sama siapa? Ya sama anak kita. Karena semua ini amanat. Jangan berteman udah. Jangan berteman. Karena konsekuensi bersahabat, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar sama sahabat kita. Jadi mungkin hidup sendiri di hutan baru agak cocok gitu. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah tetap jalani kehidupan dan kita sadar bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu, menasihati sesuatu, itu tuh ada harganya, hadirin. Apa yang kita sampaikan itu tuh ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita harus memperjuangkan omongan kita. Kita amalkan ucapan kita. Kalau itu kebaikan, kita jalankan. Kalau itu nahi mungkar, kita hindari. Itu poinnya. Nah, seringkali kita itu berpikir bahwa begitu kita sampaikan sebuah nasihat, udah selesai. Yang penting aku udah tunaikan kewajibanku. Iya, ke dia, tapi ke diri kita belum. Itu ditagih terus tuh. Dijalanin enggak? Dan perhatian kita harus tertuju pada hadis Usama kemarin. Bahwa kalau kita enggak membayar harga dari setiap ucapan kita, saat kita menasihati istri, kasih masukan ke suami, amar ma'ruf nahi mungkar ke anak-anak, maka kita terancam masuk api neraka dengan perut terbuka dan isi perut keluar, lalu kita ngiter-ngiter gak karuan, lalu anak orang-orang yang diadab di dalam api neraka bergumam kita dan bertanya. Sebagian ulama kita mengatakan bahwa hadis kemarin itu kan bagaimana penghuni neraka itu mengelilingi dia. Kenapa sampai dikelilingi? Karena dia diazab dengan azab yang sangat aneh dan sangat menyakitkan. Azaban ghoriba, kata sebagian para ulama, yang membuat penghuni neraka yang lain aja kaget dan shock dengan azab seperti itu. Itu penghuni neraka kaget. Padahal mereka juga lagi disiksa. Emangnya mereka lagi piknik? Ini kan lagi pada disiksa. Ini kan kan bukan gelar tikar, lalu keluarin nasi kuning, terus melihat dari kejauhan, aneh banget orang, ayo kita ngumpul ngeliatin dia. Bukan, ini kan ahli neraka. Kata para ulama, yata'ajjabu minhu ahlun nari jami'an azaban syadzan mukhtalifah. Itu ahli neraka, itu shock, kaget. Karena azab ini orang aneh banget. Aneh banget. Gak sama dengan azab yang lain. Tapi dijelaskan sebagian para ulama, tamaman ka syakhsiyatihi fid dunya. Tapi ternyata azab ini, coba kita lihat adanya azab ini, itu persis dengan karakternya di dunia yang aneh bin ajaib. Kok aneh bin ajaib? Ya karena dia ngajak kebaikan, dia gak ngerjain. Padahal ini baik, dia tahu itu baik, terus dia gak ngerjain. Itu kan aneh, kata para ulama. Dan dia melarang orang mengerjakan kemungkaran, tapi dia lakukan. Kemungkaran itu kan racun. Dia bilang ke temannya, mas-mas jangan minum racun loh. Oke, dan ini bener racun. Bukan hoax, ini racun beneran, kata dia ke temannya, mas tolong jangan minum ini racun. Kata apa namanya, temannya dicek lagi sama temannya, oh iya bener racun ya. Makasih ya mas, makasih. 10 menit kemudian temannya ngeliat dia minum itu racun. Kan bingung, ini aneh banget nih orang. Kan ini racun. Dia yang ngingetin saya, kenapa dia minum? Ini ajib, ini ajaib, aneh. Nah karena ini orang aneh, jadi hidup di dunia dengan karakter yang aneh begini, maka azabnya pun juga aneh, kata sebagian para ulama. Azabnya aneh. Isi perut dibuka. Dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dibuka kedoknya. Kita harus ingat bahwa semua itu ada harganya, hadirin. Makanya kalau kita misal sebagai suami lalu amarah naik mungkar kepada istri kita. Ada sebagian kita itu ketika nasihat itu emosi, nafsu. Dan dia lupa, itu ada harganya. Dia harus jalanin apa yang diucapin. Semakin nyerang istri. Seringkali kan kita gitu, nyerang istri. Seakan-akan semua tuh harus perfect 100%. Nah, dia harus seperti itu tuh. Semakin istri nuntut suaminya perfect segala macam, kan sebagian ibu-ibu yang ngaji gitu, nuntut istri harus perfect, dinasihatin habis-habisan suaminya. Dia harus lakukan itu. Bisa gak dia perfect? Makanya hadirin Allah muliakan. Ada seorang ulama Al-Junaid. Beliau waktu itu masih muda, masih kecil, masih 7 tahun. Lalu orang-orang dewasa pada saat itu lagi bicara tentang syukur. Tentang bersyukur. Lalu beliau ditanya, "Ya gula mas syukur." Wahai anak kecil, syukur itu apa sih? Anak 7 tahun ditanya tentang syukur. Anak 7 tahun ditanya tentang bersyukur. Menurut kita, antum sekalian, jawabannya apa kira-kira? Yang punya anak 7 tahun siapa? 7 tahun. Oke. Gimana? Enggak. Anak antum ditanya tentang bersyukur, jawabannya apa? Terakhir ketemu anak tahun berapa sih? Kok bingung? Lu jawab aja. Kenapa bingung? Ini kan anak gak tanya ayat surat Az-Zukhruf ayat sekian, Al-Ma'idah tafsirnya apa. Antum punya anak 7 tahun, ditanya tentang bersyukur. Nah, kira-kira jawaban anak antum itu apa? Enggak. Alhamdulillah. Jadi syukur itu alhamdulillah. Masya Allah, enggak apa-apa. Kan yang punya anak 7 tahun lagi? Gimana anak antum? Masya Allah ya. Masya Allah nih. Tapi coba lihat apa yang jawab beliau. Ini anak umur 7 tahun. Jawabannya apa? Alla yu'sallahu bi ni'matin. Syukur itu Allah itu tidak dimaksiati dengan nikmatnya. Allah itu tidak dimaksiati menggunakan nikmatnya. Jadi Allah itu tidak dimaksiati dengan menggunakan nikmatnya. Sadar gak sih kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Iya gak sih? Hah? Iya kan? Beli barang yang haram pakai apa tuh? Pakai duit. Duit itu nikmat Allah bukan? Nikmat Allah. Ngegibahin orang pakai apa? Pakai lisan, pakai jempol sekarang. Itu lisan dan jempol, bukankah itu nikmat Allah? Nikmat Allah. Mendengar gibah pakai apa? Pakai telinga. Atau membaca gibahan di sosmed itu pakai mata. Bukankah mata dan telinga nikmat Allah Subhanahu wa taala? Hah? Betul enggak hadirin? Oke. Jadi hakikat maksiat itu diantaranya kita itu memaksiati Allah menggunakan apa? Nikmat Allah. Ih, luar biasa. Oh, itu luar biasa. Luar biasa itu. Dan yang lebih luar biasa lagi, yang mengucapkan hakikat ini anak usia berapa? 7 tahun. Kita aja 40 tahun masih bengong-bengong kalau ditanya beginian. Ini 7 tahun bisa jawab kayak begini. Iya benar juga. Karena mungkin kita usia 40 tahun. Iya ya, kok gak kepikiran tuh Pak Ustaz. Ternyata aku tuh bermaksiat sama Allah. Semuanya pakai fasilitas Allah. Pakai nikmat dari Allah. Apa gak malu kita? Menurut antum gimana nih? Sosok 7 tahun bisa jawab kayak begini. Hah? Kalau antum jadi orang tuanya gimana perasaan antum? Gimana mas? Ya Allah, mungkin kita senang banget segala macam. Lihat apa yang dikatakan Sirri. Ketika Al-Junaid usia 7 tahun itu mengucapkan demikian, apa komentar ulama pada saat itu? Direspon begini. Akhsha an yakuna hadzuka minallah lisanak. Aku khawatir. Lisanmu itu punya bagian dari Allah SWT. Artinya aku khawatir lisanmu itu akan menyebabkan banyak urusan dengan Allah. Aku khawatir lisanmu itu akan membuat banyak urusan dengan Allah. Maka Junaid menyampaikan fala azalu abki ala qawlihi. Semenjak itu aku sering nangis karena ucapan beliau tersebut. Semenjak itu aku sering nangis karena ucapan beliau tersebut. Ngerti gak maksudnya hadirin? Itu nasihat nak. Lisanmu itu tuh indah banget. Lisan, kecerdasanmu tuh di atas rata-rata tinggi banget. camkan nak, semua ada harganya. Kalau kamu gak ngamalin apa yang kamu ucapkan, urusan dengan Allah, kamu akan bermasalah besar dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kamu gak ngamalin apa yang lisanmu sampaikan, arahkan, ucapkan dalam bentuk nasihat, dalam bentuk tausiah, dalam bentuk ceramah, dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan ada urusan besar dengan Allah. Maka dan Junet tuh ngerti diomongin gitu. Usia 7 tahun nangis. Fala azal abki ala. Semenjak itu aku jadi sering nangis karena ucapan tersebut. Coba anak kita diucapkan kalimat itu, paling nanya bapaknya, "Pak, maksudnya apa sih? Apa maksud Om itu? Aku enggak ngerti." Ini ngerti hadirin. Semenjak itu tuh nangis. Makanya kata para ulama, kata Ibrahim bin Yazid At-Taimi, "Ma aradtu qawli ala amali illa khiftu an akuna mukadzdzaba." Aku itu bandingkan antara ucapanku dan perbuatanku. Maka aku khawatir, atau tidaklah aku membandingkan antara ucapanku dan perbuatanku, kecuali kesimpulannya, aku khawatir aku ini didustakan oleh perbuatanku sendiri. Itu para ulama hadirin. Itu perbedaan paradigma berpikir mereka dengan paradigma berpikir kita. Kita tuh berpikir begitu kita sampaikan, apalagi bahasanya bagus, keren, tajam, selesai masalah. Mereka enggak. Mereka tuh tahu semua tuh ada harganya. Maka mereka setelah itu membandingkan antara apa yang mereka sampaikan dan perbuatan mereka. Dan kalau beda, mereka khawatir mereka didustakan oleh diri mereka sendiri. Dan mereka jadi munafik. Terapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita suami menasehati istri kita, bahkan mungkin memarahi istri kita karena sebuah kesalahan, menegur istri kita, selesai sampai di sini tidak. PR berikutnya, ini ada harganya loh. PR berikutnya, bandingkan apa antara ucapan kita ke istri kita dengan perbuatan kita. Lalu jujurkah kita atau pembohongkah kita? Mukminkah kita atau ada ciri munafik dalam diri kita? Kita istri kasih masukan ke suami karena mungkin suaminya belum ngaji, belum ngerti apa-apa. Ketika kita kasih masukan, selesai masalah sampai sana enggak? Ada harganya tuh ucapan. Bandingkan antara ucapan kita dan perbuatan kita sebagai istri. Kalau sama, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, jangan-jangan kita didustakan oleh diri kita sendiri. Kita sebagai orang tua, ketika nasihatin anak, negur anak, marahin anak, nyeramahin anak, jangan berpikir berhenti sampai di sana. Itu semua ucapan ada harganya tuh. Anda harus bayar. Bayar dengan apa? Dengan perbuatan kita. Harus sama. Kalau enggak, kena. Urusan kita di hadapan Allah. Gimana hadirin? Aduh, kayaknya aku mau mundur aja lah Pak Ustadz. Sekali lagi, mundur artinya mundur dari kehidupan. Kayaknya aku mau banyak diem aja. Ah, bagus banyak diem. Tapi bukan selalu diem. Tapi diam yang diajarkan oleh Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Jangan berpikir itu menguap begitu saja. Ayah sabul insanu an yutroka suda. Apakah manusia berpikir dia akan dibiarkan begitu saja, kata Allah? Allah gak akan biarkan kita begitu saja, hadirin. Solusinya adalah mengambil amanat itu dengan baik. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 72 itu kan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Kita ini tawarkan amanat ke langit dan bumi, wal jibal, dan kepada gunung. Fa'abaina an yahmilnaha, dan enggak ada yang mau karena khawatir berkhianat. Wa hamalahal insan, tapi pada akhirnya amanat itu dipikul oleh manusia. Innahu kana dzuluman jahula, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Artinya ayat ini, kata para ulama hadirin, emang kehidupan manusia itu enggak bisa dipisahkan dari mengemban amanat. Hidup itu mengemban amanat. Makanya Allah berkata wa hamalahal insan. Ini kan awalnya tentang Nabi Adam, hadirin. Ayat ini diambil sama manusia. Nah, yang jadi masalah adalah terakhirnya nih, innahu kana dzaluman jahula, manusia itu zalimnya luar biasa, bodohnya luar biasa. Jadi bukan diam, bukan tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kembali lagi ke ayat itu, jangan dholuma dan jangan jahula. Itu harus terus belajar berilmu dan adil. Kenapa? Karena gak ada yang menguap begitu saja. Ayah sabul insanu an yutroka sudah. An yutroka sudah. Surat Al-Qiyamah ayat 36. Ayah sabul insanu an yutroka sudah. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja? Enggak. Semua ada harganya, semua ada konsekuensi. Semua ada pertanggungjawaban. Saat kita nasihatin orang itu ada pertanggungjawaban. Kita amalin gak itu? Kita kerjakan apa enggak? Kalau kita gak kerjakan, dan itu disengaja, dan itu tidak diperbaiki, dan itu menjadi pola dan seterusnya, maka kita terancam hadis Usama tersebut. Hadirin, tanggung jawab kita besar. Minta pertolongan kepada Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Allah melihat bagaimana kita amar ma'ruf nahi mungkar, dan Allah juga mendengar bagaimana kita berbicara pada saat amar ma'ruf nahi mungkar. Maka perjuangkan apa yang kita ucapkan dan perjuangkan apa yang kita lakukan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab sedikit sampai waktu normal. Wallahu ta'ala misal wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, guru beliau, sahabat-sahabat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada ustaz, keluarga, tim seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon nasihat ustaz, di dalam pergaulan dengan teman-teman saya dianggap orang yang baik ustaz, dan itu membuat mereka sering memuji saya ustaz. Namun saya yang paling tahu aib-aib saya, Ustaz. Dan maha baik Allah yang menutupi aib-aib saya tersebut, Ustaz. Saya merasa sering perang batin di dalam ketika mereka puji saya, karena saya jauh dari yang mereka persangkakan. Beri saya nasihat, Ustaz, agar saya tidak hancur karena pujian-pujian tersebut. Hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 14, balil insanu ala nafsihi basira. Manusia itu lebih tahu tentang dirinya seringkali, hadirin. Khususnya dalam hal bahwa mayoritas pujian di dunia itu berlebih-lebihan kepada kita. Dan seringkali enggak tepat juga. Seringkali gak tepat. Dan mereka memuji kita itu karena kemahabaikan Allah dalam menutupi aib-aib kita. Ulama mengatakan kalau dosa itu beraroma, tidak ada yang mau duduk di samping saya. Gak ada yang mau, karena bau. Tapi Allah yang maha baik, yang maha pengasih, penyayang sama kita, itu ditutupin tuh aib kita, hadirin. Jadi kesannya baik aja. Oleh karena itu, ketika ada yang muji, yang pertama doa sama Allah. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku karena pujian-pujian mereka. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari dugaan mereka. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunilah dosa-dosa yang mereka enggak tahu. Doa sama Allah. Terus yang kedua, minta secara khusus. Kalau mereka enggak ngerti secara tersirat, minta secara jelas. Tolong jangan puji. Jangan gunakan cara seperti itu. Itu yang dilakukan oleh sebagian para ulama, dan kami lihat langsung. Dan kalau pujiannya itu benar-benar salah gitu ya, sampaikan, saya gak seperti itu. Dan minta tolong jangan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah itu pernah dipuji dan beliau menyampaikan apa? Qatarfa'tumuni fauqa manzilati. Kalian tuh mengangkat-ngangkat diriku di atas maqamku, di atas levelku. Saya gak seperti itu. Jadi, dan itu di depan umum, karena beliau dipuji depan umum juga. Jadi beliau dipuji depan umum, beliau klarifikasi depan umum. Enggak, saya enggak seperti itu. Hafizahullah. Beliau pernah dibilang gini, kata moderatornya, di hadapan kita ada ulama yang telah pergi ke berbagai macam negara di dunia untuk berdakwah di jalan Allah. Itu setelah moderator bicara, beliau bicara, saya tidak seperti itu. Saya keluar negeri hanya sekali, kata beliau. Itu pun tugas. Bukan seperti narasi yang dibangun seperti tadi. Itu tugas saja. Dan cuma sekali. Ke Afrika, kata beliau. Itu kita yang dengar, ya Allah, ini Syekh Hafizullah. Bayangkan, karena diangkat di depan umum, langsung diklarifikasi depan umum. Saya gak seperti itu. Dan narasinya terlalu berlebihan, kata beliau. Saya itu cuma sekali keluar negeri. Itu pun karena tugas kampus, kata beliau. Hanya tugas kampus. Jadi itu salah satu cara ulama untuk menyikapi pujian. Jangan. Allah Ta'ala misal. Dan lebih baik pembicaraan kita dengan sahabat-sahabat kita dengan saling menasihati daripada saling memuji di depan wajah masing-masing. Karena hati kita rentan, hadirin. Hati kita tuh gak sekuat ulama. Kalau ulama aja menjaga diri, apalagi kita. Walaupun kita berusaha husnudzon kepada pihak lain, tapi coba deh renungkan, apakah diri kita kuat menghadapi itu? Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarga beliau, begitu pula Ustadz, keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Ustadz izin bertanya, jika seseorang mengajak melarang atau melarang sesuatu kepada seseorang, lantas orang tersebut melakukan hal yang sebaliknya karena dia juga tidak luput dari kesalahan, bukan karena menentang perintah atau larangan tersebut, apakah hal tersebut juga diancam dengan siksa? Jika demikian, bagaimana jika seseorang memilih untuk diam karena melihat dirinya masih sangat lemah dalam perintah atau larangan tersebut? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Wallahu ta'ala bisawab. Kalau kita sebagaimana yang kita kaji dan kita sudah bacakan beberapa keterangan para ulama, yang ngajak atau beramar maaf dan yang mungkar terjatuh karena sisi kemanusiaannya, kulubani adam khata, dan ini bukan pola disengaja, bukan karena kemunafikan dan lain sebagainya, insya Allah gak termasuk. Tapi terus bagi diri kita, jaga diri, terus tumbuhkan rasa khawatir. Karena kata para ulama, makhafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidak ada yang khawatir dari kemunafikan kecuali itu tanda seorang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia orang munafik. Jadi hadirin Allah muliakan, bagaimana seorang memilih diam karena melihat dirinya masih sangat lemah? Enggak. Kecuali kalau syarat amarah nahi mungkarnya memang menuntut dia mengingkari dengan hati. Kita tahu kan, harus dilihat maslahat mudaratnya, mampu apa tidak. Kalau di dalam konteks bahwa dia mampu dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, artinya secara syarat terpenuhi, maka dia harus bicara. Karena kalau dia tidak bicara itu kemungkaran lagi. Jadi diam itu bukan solusi secara mutlak. Karena bisa jadi diam itu kemungkaran juga. Jadi kenal lagi kemungkaran. Makanya solusinya bukan menghindar. Solusinya adalah ihris ala mayan fa'uk. Bersungguh-sungguhlah mengejar yang bermanfaat. Pastikan ini syarat-syaratnya udah masuk atau belum. Saya ini mungkar apa tidak. Lalu saya mampu apa tidak. Menimbulkan dampak yang lebih besar apa tidak. Dan harus jujur. Kalau semuanya terpenuhi, maka sampaikan. Lalu minta pertolongan sama Allah. Wasta'in billah, minta pertolongan sama Allah. Minta agar Allah kasih taufik biar kita jujur ketika bicara. Biar kita bisa amalkan apa yang kita sampaikan. Wala ta'jis, dan jangan lemah. Jangan lemah. Emang berat hadir, berat. Enggak mudah hadirin sekalian. Tapi itulah hakikat kehidupan dunia. Minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya bagaimana cara meminta maaf orang yang pernah kita zalimi sedangkan dia sudah meninggal dunia. Karena saya pernah mengatakan yang menyakiti hatinya. Terima kasih jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, kalau dia sudah meninggal dunia, maka doakan dia. Doakan dia, doakan dia, doakan dia. Dan kita pun juga bisa misalnya bersedekah atas namanya. Jadi hadirin Allah, artinya berbuat baik untuk dia gitu loh. Semoga kalau kita jujur, Allah Subhanahu wa taala membela kita pada hari kiamat dan membuat dia enggak menuntut kita dan menyelesaikan urusan kita dengan dia. Wallahu taala bisawab. Salam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustaz, tim, dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kebetulan saya mendapat amanah menjadi panitia kajian di kantor tempat saya bekerja. Dari mulai bikin poster kajian, menghubungi ustaz, sampai moderator pada saat kajian saya kerjakan sendiri. Setelah mendengar hadis ini, saya menjadi takut karena terkadang saya masih sering terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat dan belum mampu mengamalkan setiap kajian yang saya ajak. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah saya harus berhenti atau tetap lanjut dalam kepanitiaan ini? Terima kasih atas pertanyaannya, dan ini banyak pertanyaan serupa ya. Jawabannya adalah sekali lagi, selama kita jaga niat, dan yang kedua proporsional. Itu ada waktu kajian dan ada waktu beramal. Gitu, proporsional. Proporsional. Dan kita berusaha mengamalkan isi kajian tersebut, atau kita berusaha amalkan ilmu tersebut, apa yang kita lakukan. Lalu kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar, kita bertobat. Lalu kalau khilaf itu karena itu tadi, karena sisi kemanusiaan kita yang suka lalai. Kullu bani adam khata, itu banyak melakukan kesalahan, bukan 1-2. Itu semua manusia demikian, enggak ada manusia yang sempurna. Lalu kalau dinasehatin, ditegur, kita terima. Ya menunjukkan kita berusaha tawadu dan berusaha menghindari kesombongan. Lalu kita berusaha perbaiki. Lalu ada progres walaupun sedikit. Maka ista'in billah wala ta'jis. Minta pertolongan dan jangan mundur. Maju aja, bismillah. Karena semua demikian. Kalau enggak, kita bukan mundur dari panitia kajian. Kita mundur dari kehidupan, gitu loh. Karena okay, kita nggak jadi panitia. Emangnya kita nggak beramar ma'ruf kepada istri kita? Karena harus bicara sama istri, sama anak, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Al-Imam Nawawi, keluarga beliau, serta memberkahi ustaz, keluarga, dan tim. Amin rabbal alamin. Afanana ingin bertanya, ustaz, memang benar perkataan kita itu diuji. Dan alhamdulillah ala kulli hal, ana sudah mengalami itu. Lalu apakah dengan ujian dari perkataan itu ketika kita lewati dengan sabar sudah bisa menjadi obat agar terhindar dari azab isi perut terurai dalam hadis? Jazakallahu khair Ustaz wa iyyakum. Insyaallah iya. Karena tujuannya untuk itu. Salah satunya ujian kesabaran, ujian kejujuran. Dan itu lagi-lagi itu hakikat kehidupan, hadirin. Yang harus kita lakukan adalah minimalisir, bukan nggak bicara. Kita wajib bicara di beberapa kesempatan. Seperti amar ma'ruf nahi mungkar, nasihatin istri, mendidik anak, kan harus bicara. Tapi hati-hati dalam bicara, minimalisir. Bicara benar-benar sesuai dengan konteks. Karena kalau enggak, kena kita diuji sama Allah. Karena itu tadi, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia berpikir mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dan mereka enggak diuji? Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna. Apakah manusia berpikir mereka dibiarkan begitu saja mengatakan dan mengucapkan kami beriman dan mereka enggak diuji sama Allah? Allah pasti uji. Lalu ayat berikutnya apa? Kami telah uji umat-umat sebelum mereka. Wala ya'laman Allahul ladzina shadaqu wa la ya'laman al-kadzibin. Sehingga Allah melihat siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Allah Ta'ala misal. Jadi, insyaAllah kalau kita berusaha sabar dan seterusnya, insyaAllah kita terhindar dari hadis tentang isi perut tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustadz, keluarga, tim, seluruh umat Islam dimanapun berada, amin ya Rabbul Alamin. Dan juga merahmati Imam Nawawi dan keluarganya, amin ya Rabbul Alamin. Izin bertanya Ustadz berkaitan dengan hadis yang kemarin, bagaimanakah para ahli neraka itu sempat bertanya kepada sosok tersebut? Padahal kita tahu azab di neraka itu sangat pedih. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kondisi di surga dan neraka adalah hal yang gaib, hadirin. Oleh karena itu kita hanya bisa mengetahui dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Dan kalau kita lihat firman Allah dan sabda Nabi ada keterangan-keterangan tersebut seperti hadis ini. Seperti hadis ini. Terus kita tahu tentang suami istri, pasangan suami istri siapa? Abu Lahab dan Ummu Jamil. Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Dan entar tafsirnya kan, dan istri Abu Lahab yang membawakan kayu bakar nanti di neraka untuk ngebakar suaminya sendiri. Gitu lah. Ya kan, jadi bisa sempat begitu. Membawa kayu bakar gitu untuk dibandingkan panggangan buat suaminya sendiri. Terus juga kita tahu apa ahli neraka ditanya sama ahli surga, masalakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka saqar? Lalu ahli neraka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, kami dulu di dunia bukan termasuk orang-orang yang sholat. Walam nakum nut'imul miskin, dan kami tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khalidin, dan kami menghabiskan waktu dengan orang-orang yang lalai sampai kami wafat. Itu ada komunikasi. Padahal mereka lagi diazab. Ada komunikasi. Bisa aja itu. Semoga Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Amin. Rabbal alamin. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan semoga Allah kasih kita taufik. Dan Allah bisa kasih kita kekuatan agar kita bisa jujur ketika kita bicara. Dan kita bisa memperjuangkan apa yang kita sampaikan. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.